Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Okey, saya nak bincangkan tentang satu perkara yang sebenarnya berat tetapi dianggap ringan oleh ramai orang. Apa dia? Keliru. Apabila kita dapat sesuatu maklumat, berita ataupun perkara yang disampaikan, cerita dan sebagainya, kadang-kadang kita tak pasti pun tentang kesahihan ataupun kebenaran cerita-cerita yang disampaikan kepada kita, dan kita terus kadang-kadang kita sampaikan pula cerita itu kepada orang lain. Sedangkan yang disampaikan kepada kita itu penuh dengan kekeliruan. Kadang-kadang melibatkan amalan-amalan harian kita. Yang mana kalau kita tengok ada amalan-amalan yang mungkin diajarkan kepada kita untuk makbul doalah, untuk dapat keampunan Allah lah dan sebagainya. Tetapi kita tak pernah bertanya sumbernya. Kita tak pernah bertanya dalilnya, hujahnya. Dan kita juga tak pernah nak bertabayun tentang satu-satu cerita yang sampai kepada kita. Kita biarkan diri kita dalam keadaan yang keliru dan kita percaya bulat-bulat apa yang disampaikan, dan kita pula menjadi penyambung kepada perkara yang salah itu. Jadi oleh sebab itu, kita kena faham saban hari kita dihujani dengan pelbagai mesej yang viral dan dikongsikan. Tambah pula sekarang ni, kita dapat macam-macam bentuk amalan amalan yang dikongsikan kepada kita melalui WhatsApp dan sebagainya, dan kita terus amalkan tanpa berguru, tanpa merujuk kepada guru. Jadi kita kena faham, ya, dalam hidup kita, kita jangan terus percaya setiap apa yang sampai kepada kita, dan kita jangan terus pegang setiap perkara yang diviralkan. Rujuklah kepada mereka yang tahu bagi mengelak daripada kekeliruan. Dan ada juga orang yang keliru, susah untuk dia buat keputusan dan sebagainya. Ada juga yang jenis macam tu. Contohnya, dia kata contoh, saya rasa saya suka yang ini, iya ke? Saya rasa saya boleh buat, tapi betul ke? Saya rasa saya okey. Kalau asyik saya fikir, saya rasa itu tandanya apa? Tandanya kita keliru. Sebab bila seseorang itu keliru, tandanya ialah dia ragu-ragu dalam membuat keputusan. Dia berfikir pun tak jelas cara dia berfikir, dan kadang-kadang dia tak boleh berfikir secara lurus, ya, dia tak boleh berfikir secara mudah. Perkara yang mudah pun dijadikannya susah. Sebab itu kita lihat kadang-kadang dia cakap pun berbelit-belit. Itu orang kalau cakap berbelit-belit ni, maknanya itu tanda dia tak pasti, dia keliru, tapi nak cakap juga, nak sampaikan juga, ya. Jadi sebab tu dalam hidup kita ni, kalau kita malu nak bertanya, biasanya kita akan sesat jalan. Jadi sebab tu dalam hidup kita, kita kena banyak merujuk, banyak bertanya, kena ada guru, ya. Contoh dalam bab agama kita ada guru, dalam bab Al-Quran kita ada guru, dalam bab fiqah kita ada guru, ya, dalam bab pekerjaan kita ada guru, ya, dalam hobi pun kita ada guru, ya. Jadi banyak perkara yang perlu ada guru. Dalam bisnes kita perlu ada guru, sebab apabila kita berguru, maka secara tak langsung kita sebenarnya mengelakkan diri kita daripada kekeliruan. Jadi sebab tu kena cari guru. Ramai orang dia tak nak berguru. Sebab apa? Sebab dia rasakan bahawa lebih cepat untuk mendapat maklumat tanpa berguru. Betul, kita boleh mencari maklumat dengan cara menggoogle dan melalui YouTube, ya, melalui apa lagi, misalnya website, ya. Banyak-banyak cara, ya, dengan membaca. Tetapi untuk memastikan bahawa kita tidak keliru dengan fakta-fakta yang kita baca itu tadi, sentiasa rujuk dengan mereka yang lebih tahu. Ya, kena sentiasa rujuk. Sebab kadang-kadang apabila kita belajar sendiri-sendiri ini, kita rasa yang kita ni faham, tetapi sebenarnya kita tak faham. Sehinggalah diberitahu cara yang betul, barulah kita sedar bahawa selama ni cara kita salah dan kita adalah orang yang keliru. Jadi sebab tu kita kena elak jadi orang yang keliru ni. Orang yang keliru seperti mana saya kata tadi, susah nak buat keputusan. Orang keliru terlalu banyak fikir pelbagai kemungkinan-kemungkinan. Kadangkala perkara yang datang depan dia dah betul pun dia masih fikir perkara yang buruk-buruk. Orang yang keliru juga biasanya terpaksa bergantung kepada orang lain untuk mengatur kehidupan dia, untuk merancang kehidupan dia. Contoh, kadang-kadang orang yang keliru ni dia susah ya, nak pilih baju susah, nak pilih tudung susah, nak buat keputusan susah, nak letak prioriti dalam hidup dia pun dia tak tahu macam mana nak letak prioriti ya. Kadang-kadang setiap keputusan tu ya dia bergantung pada orang lain. Ya, ini antara perkara yang tidak elok apabila kita keliru ya. Jadi macam mana nak atasi? Ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan. Tadi saya pun dah sebut, yang pertamanya sekali kita kena rajin bertanya, dan bila bertanya kena bertanya pada yang mahir. Okey, jangan tanya matematik pada ustaz. Okey, dan jangan tanya Al-Quran pada cikgu yang mengajar bahasa Inggeris. Kena cari cikgu Al-Quran. Walaupun mungkin dia pun pandai baca Quran, boleh tanya, tapi lebih baik kita merujuk kepada guru Al-Quran sebab yang itu lebih arif, kan? Begitu juga apabila kita lakukan sesuatu perkara, kita hendaklah sentiasa menyemak tindakan-tindakan kita, menyemak semula kenyataan-kenyataan kita supaya kita tak lagi membuat perkara-perkara atas kekeliruan. Dan mesti setiap orang selain daripada guru, kita kena ada penasihat yang baik. Biasanya penasihat yang baik ni orang yang sangat rapat dengan kita. Jadi kita memberikan mereka kebenaran untuk menasihati kita. Siapa orang yang rapat? Pastinya pasangan kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan yang baik dengan kita. Mereka adalah penasihat-penasihat kita. Jadi bila mereka ini bercakap, kita kena berlapang dada dan terimalah apa yang disampaikan itu untuk kebaikan diri kita. Dan untuk mengelak daripada berterusan dalam keadaan keliru, kita kena terima sebagai manusia, kita tidak sempurna. Kita ada batas-batas kemampuan keupayaan kita. Walaupun kita ni rajin mencari, rajin membaca, rajin berguru, kadang-kadang kerana waktu kita semuanya ada 24 jam sehari, kita tak sempat belajar perkara-perkara yang baru. Jadi oleh sebab itu, kita kena sentiasa ingat bahawa kita ni mungkin boleh melakukan kesilapan. Dan untuk mengelakkan daripada kita pula mengeluarkan perkataan-perkataan, percakapan-percakapan yang boleh membawa kepada kekeliruan, apa yang boleh kita lakukan? Kita kena kumpul fakta-fakta, cari hujah-hujah, cari sumber-sumber daripada mana datang fakta-fakta itu sebelum kita berkata-kata. Dan dalam hidup ini, banyakkan mendengar, sebab dengan mendengar kita dapat memperbaiki kefahaman kita dan kita dapat menambah ilmu ke dada kita. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.